untuk menampilkan Islam yang benar-benar ilmiah, cocok dengan akal-akalnya orang-orang Barat, sehingga mereka bisa menerima Islam kita. Kalau ada Islam yang tidak sesuai dengan akal, mereka akan menolak, akan mentertawakan ajaran kita. Sehingga berupaya untuk menafsirkan semua ayat dan hadis dengan akal agar sesuai dengan nalarnya orang-orang Barat. Astagfirullah. Padahal jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridha kepada kalian orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Enggak akan ridha mereka. Ini jawaban. Lan tarda, enggak akan ridha. Mau tahu ayat kelanjutannya? Ayat kelanjutannya, subhanallah, persis seperti apa yang sedang kita bahas. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Lihat ayat selanjutnya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innahu dallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu kebenaran ini, maka engkau enggak akan mendapatkan dari Allah perlindungan, enggak akan mendapatkan pertolongan. Kalau ngikuti hawa nafsu mereka, ngikuti selera mereka, setelah datang al-haq, setelah datang al-Quran wa sunnah ini, malaka minallahi min waliyin wala nasir. Engkau enggak akan mendapatkan pembela, enggak akan mendapatkan penolong yaumul qiyam. Qul inna a'udzu bika min syarri ma kunt. Saya kira cukup dengan apa yang kita sampaikan. Bahwasanya dengan berpegang dengan sunnah, mempelajari sunnah, ta'allum sunnah, dan menundukkan hawa nafsu, dan kita berupaya bertekad kuat untuk istiqamah di jalan ini, niscaya kita akan selamat dari berbagai macam penyimpangan dan berbagai macam pemahaman-pemahaman asli. Nasolat taufiq oleh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala taufiq. Allah Ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Terfadal, kalau ada pertanyaan silakan.